الحمد لله من كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه والحول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية إن إبراهيم كان أمة مصنف mengatakan dalam ayat ini yakni Syekh Sulaiman bin Abdullah Ibn Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah sahib Taisir Azizil Hamid penulis kitab Taisir Azizil Hamid juz dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Pada ayat inna Ibrahim kana ummah, bahwa Ibrahim beliau adalah umat. Li'alla yastawhisha salikut tariq min qillati salikin, disebutkan ummah agar salikut tariq, orang yang menempuh jalan ini, jalan tauhid, ya, berserah diri kepada Allah dengan sepenuhnya, tidak merasa sendirian. Yastauhish mungkin latih salikin, karena sedikitnya orang yang menempuh jalan para nabi ini. Ya, sejak zaman dahulu memang pemeluk kebenaran, pengusung tauhid adalah minoritas. Ya, sehingga tidak aneh, tidak heran apabila ya, sampai sekarang pun orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jumlah yang sedikit. Kebanyakan mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari agamanya. Ya. Baik. Qanitan lillah senantiasa taat kepada Allah, la lil muluk wa la lil tujjar al mutrafin, bukan merunduk taat kepada penguasa, ya, atau para pedagang yang mutrafin, hidup mewah, namun ketaatan ini untuk Allah semata, bukan untuk perkara dunia, kedudukan atau harta duniawi. Hanifan lurus, la yamilu yaminan wala shimala, tidak condong ya, kanan atau ke kiri. Ya. Kafil ulama al maftunin, sebagaimana para ulama yang terfitnah dengan dunia, ya, akhirnya mengedepankan hawa nafsu, ya, condong ke kanan dan ke kiri. Walam yakum minal musyrikin, dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bukan termasuk orang-orang yang mensekutukan Allah, orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan. Khilafan liman katsara sawadahum, berbeda dengan para dai yang hanya memperbanyak pengikut dan pendukungnya. Wa za'ama annahu minal muslimin, atau siapa saja yang menyeru, yang mencari simpati untuk memperbanyak anak buah pendukung dan pengikutnya. Za'ama annahu minal muslimin, dan mengaku sebagai seorang muslim. Intaha. Ya, jadi sebagai isyarat bahwa dakwah tauhid untuk mewujudkan makna tauhid ini, ya, karena beratnya perwujudan tersebut, hanya sedikit orang-orang yang bisa menyambutnya. Ya, ba'dallah, ya, setelah taufik dari Allah kepada mereka, sedikit yang nyambut dakwah ini. Mayoritas mereka dalam kesyirikan, dalam kemaksiatan. Sehingga ya, apabila menghendaki memperbanyak mengikut, menolong dan membela, ya, maka mengesampingkan dakwah tauhid. Ya, mengesampingkan dakwah tauhid sehingga akan banyak orang yang masuk dalam golongannya. Ya, ulam yakumun al-musyrikin, beliau tidak termasuk orang yang mensekutukan Allah, berbeda dengan orang yang berdakwah hanya untuk mencari popularitas atau pengikut sebanyak-banyaknya. Wa qatara Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi inna Ibrahim kana ummah. Ya, Ibnu Abbas menafsirkan bahwa Ibrahim beliau adalah umat alal Islam. Ya, panutan ya, di atas Islam, atau umat di sini di atas Islam. Walam yaku fi zamanihi ahadun alal Islam ghairuhu. Ya, tidak ada seorang pun di zaman beliau di atas agama Islam ini, di atas agama tauhid, selain beliau saja. Ini tafsir dari Abdullah bin Abbas. Qultu wala munafata baina hadza wa baina ma taqaddam. Tidak ada perbedaan antara tafsir ini dan tafsir sebelumnya. Sebelumnya dikatakan bahwa Ibrahim adalah qudwah, ya, imamun yu'tamanu bihi, ya, qudwah atau suri tauladan atau panutan yang diikuti, ya, dalam tafsir sebelumnya. Tidak ada pertentangan dengan tafsir yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa beliau adalah seorang yang pertama kali berislam. Jadi ummah, kata umat, ya, yaitu di atas Islam, karena beliau orang yang pertama kali masuk Islam. Tidak ada pertentangan antara dua tafsir ini. Ya, karena keadaan beliau sebagai imam, sebagai qudwah, itu tentu tidak terbatas pada zaman beliau, ya, saat itu ketika beliau masuk Islam sendiri, bahkan sampai akhir zaman. Ya, bukan hanya manusia secara umum, bahkan para nabi, ya, mencontoh, diperintahkan untuk meneladani beliau alaihissalam. Sehingga tidak ada kontradiksi, pertentangan antara tafsir dari Abdullah bin Abbas ini dan tafsir sebelumnya. Min anahu kana imaman yuqtada bihi fil khair. Ya, tafsir sebelumnya bahwa beliau itu adalah seorang imam yang diikuti dalam setiap kebajikan. Ya, yaitu beliau pada awalnya pertama kali yang masuk Islam, kemudian setelah itu diikuti oleh manusia, kaum muslimin. Qala. Kemudian kita masuk kepada ayat yang kedua dalam bab ini. Ya. Wa qala ta'ala, dan firman Allah yang Maha Tinggi, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan sesungguhnya orang-orang yang mereka itu min khasyati rabbihim, dalam takutnya mereka, atau ya, amalan ibadah mereka, ketaatan mereka terhadap Rabb mereka, musyfikun, ya, senantiasa masih dalam keadaan takut. Artinya nanti akan dijelaskan, bersamaan mereka beramal saleh, yang itu menunjukkan khasyahnya, takutnya mereka kepada Allah SWT, ya, berbuat ihsan, ya. Walaupun mereka seperti itu, tetap takut kepada Allah SWT, bukan kemudian merasa aman dari makar Allah, merasa memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, ujub dengan amalannya. Tidak. Ciri tanda seorang yang beriman adalah, ya, mereka dalam keadaan taat kepada Allah SWT dan terus merasa takut, khawatir tidak diterima. Di samping tentu ada raja, harapan, ya, kepadanya. untuk amalannya diterima, mendapatkan pahala di sisinya. Antara raja wal khauf, harapan dan takut. Demikian yang disebutkan di sini sebagai ciri seorang mukmin. Ya. Walaupun mereka dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tetap khawatir. Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan terpacu, termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan mereka orang-orang yang terhadap ayat-ayat Rabb-nya mereka beriman. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka orang-orang yang terhadap Rabb mereka tidak mensekutukannya. Ya, disebutkan dalam footnote fi Quratul Uyun, yakni Quratul Uyunil Muwahhidin fi tahqiq dakwah, fi tahqiq dakwatil anbiya wal mursalin. Ya, karya Syekh Abdul Rahman bin Hasan. Qala al-Imam Ibnu Katsir, disebutkan tafsir dari Ibnu Katsir. Ai ma'isanihim wa amalihim shalih. Mereka orang mukmin itu bersama dengan sikap ihsan mereka, wa amalihim shalih, dan amal mereka yang saleh, musyriquna minallah, mereka tetap takut kepada Allah. Wa khaifuna wajilun, mereka takut, wajilun ya, sama takut. Min makrihi bihim, terhadap makar Allah kepada mereka. Terhadap makar Allah kepada mereka. Ya. Afa yu'minu makrullah? Fala yu'minu makrullah illa al-qaumul khasirun. Ya. Afa aminu makrullah? Apakah mereka afa aminu makrullah, merasa aman dari makar Allah? Ya. Naam. Fala ya'manu makrallah ilal qawmul khasirun, maka tidak ada yang merasa aman. Fala ya'manu makrallah, tidak merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ya, orang-orang kafir yang tertipu dengan amalannya. Ya, wa yasabuna annahum yuhsinuna sun'at, merasa mereka telah berbuat kebajikan. Ya, merasa memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, di sisi Allah, merasa tidak akan tersesat, merasa telah melakukan kewajiban-kewajibannya, ya, dan merasa tidak akan pernah, ya, apa, tergelincir. Nah, ini termasuk ciri orang-orang yang aman dari makar Allah, ya, dan dia kata Allah dalam ayat tadi orang yang merugi, ya. Kama qala al-Hasan al-Basri, sebagaimana Al-Hasan al-Basri mengatakan, al-mu'min, seorang mu'min yang sesungguhnya adalah man jama'a ihsanan wa syafaqa, orang yang mengumpulkan antara ihsan, perbuatan baik, taatan kepada Allah SWT, amal ibadah, amal soleh, ya, wa syafaqa, dan takut, ya, terus takut kepada Allah, walaupun dalam ketaatan disambung harapan kepada Allah, dia juga takut, ya, tidak bersandar kepada amalannya. Ya, bagaimana dia bersandar dengan amalannya? Sementara ya, nikmat Allah SWT sangat banyak terlimpah kepadanya. Ya, untuk bersyukur saja dia tidak bisa. Seandainya amal ibadah yang dia lakukan sepanjang hidupnya sebagai timbal balik nikmat Allah yang Allah berikan belum mencukupi, belum setara. Lalu bagaimana seorang yang benar-benar mengetahui hak Allah SWT, ya, asma dan sifatnya, berbagai karunia dan rahmatnya, kemudian merasa ya, telah melakukan suatu hal yang besar dengan ibadahnya, merasa memiliki kemuliaan di sisi Allah SWT, ini orang-orang yang merugi. Ya. Justru orang yang beriman dia selalu merasa bahwa amalnya sedikit kemudiannya terpaksu, ya, untuk terus memperbaiki amal solehnya. Wal munafiq, sementara orang munafik man jama'a isaatan wa amnan, yang mengumpulkan antara perbuatan jelek dan merasa aman dari makar Allah, tenang beramal soleh, ya, tidak peduli, ya, dengan amal, dengan kejahatan, dengan kemaksiatan yang dia lakukan, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dalam riwayat Bukhari, al-mu'min yaradu nubahu ka'annahu tahta jabalin yakhafu an yaqa 'alaihi. Seorang mukmin dia melihat dosa-dosanya itu ka'annahu tahta jabalin. Ya, seolah-olah dia berada di bawah tepi jurang gunung yang menjulang tinggi. Yakhafu an yaqa 'alaihi, dia takut, khawatir akan tertimpa runtuhan gunung itu. Ya, melihat dosanya seperti itu seorang mukmin, sehingga dia berusaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menyesali. Ya, dia kemudian terus memperbaiki diri, berusaha untuk lebih baik, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepadanya, bertaubat. Wal munafiq yaradunubahu ya kadzubab yaqa' fi anfihi. Sementara seorang munafik melihat dosa-dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Yaqulu hakadha, dia kibaskan. Yaqulu hakadha, kibaskan begitu saja. Fatara, kemudian terbang. Lalat itu yang hinggap di hidungnya terbang. Tidak ada bekas, tidak merasa bersalah. Seolah tidak terjadi suatu apa-apa. Semuanya baik-baik saja. Ya, enggak merasa berdosa. Ya, apalagi malu dan seterusnya. Ini orang munafik. Ya, merasa aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Waladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan mereka orang-orang yang beriman itu terhadap ayat-ayat Rabb mereka beriman. Ay yu'minuna biayatillahil kauniyah wa syar'iyyah. Ayat Allah di sini maksudnya adalah kauniyah, alam semesta ini semuanya. Ya, ketetapan Allah, takdirnya. Ya, ayat-ayat kauniyah wa syar'iyyah dan ayat Al-Qur'an. Ya, jadi mencakup keduanya, beriman dengan segala ayat kauniyahnya dan syariah, terutama takdir, ya, ketetapan Allah SWT. Ya, sering kita, ya, dan kalau ditanya pasti mengakui, ya, iman terhadap takdir adalah bagian dari keimanan, pokok keimanan, rukun keimanan bahkan. Namun pada amaliyahnya kadang berkeluh kesah ketika Allah menetapkan suatu musibah. Ya. Nah, ini apa? Satu alamat ciri yang mencacat keimanannya terhadap takdir Allah SWT. Ada keluh kesah, ya, ada seolah perasaan tidak terima dengan takdir. Ya. Seorang yang keimanannya sempurna, ya, akan apa, sabar, yakin bahwa semuanya itu datang dari Allah SWT, ya, ridha dan menerimanya, ya, berlapang dada. Memang ini berat, ya, orang-orang khusus yang bisa seperti ini, para ulama, orang-orang yang kuat keimanannya, ya. Untuk bisa ridha dan sabar terhadap, atau sabar, ridha, bahkan syukur terhadap segala musibah yang dia terima. Ya, sejak awal dia mendapatkan musibah. Ya, sejak awal dia mendapatkan musibah, bukan ketika setelah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak memiliki pilihan lain kecuali sabar. Ya, nah ini tentu ya mendapatkan pahala sabar, namun tidak sebagaimana orang yang bersabar di awal waktu. Rasulullah mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu ketika benturan yang pertama. Ya, ketika saat terjadi musibah kemudian bisa langsung bersabar, itu ya kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi. Ya. Tayib. Bagaimana disebutkan dalam ayat? Ya. Kemudian Al-Qawah menafsirkan, wal rajul alladzi tusibu musibah fa ya'lamu annahu min indillah wa yarda wa yusallim. Ya. Fa may yu'minillahi yahdi qalbah. Gimana sebelumnya? Ma asaba min musibatin ma asabakum. Subhanallah, dilupakan. jelas ridha kepada takdir Allah. Ya. Kemudian mengembalikannya kepada Allah SWT, yakin bahwa itu adalah ketetapan Allah SWT, adalah bagian besar keimanan seorang. Ya. Dengannya seorang akan mendapatkan berbagai keutamaan. Ya. Akan mendapatkan berbagai karunia dari Allah SWT. Ya. Ya, ma'asallah min musibatin illa bidnillah wa ma yu'min billahi indi qalbah wallahu bi kulli syai'in alim. Begitu ya. Tidaklah satu musibah yang menimpa illa bidnillah kecuali atas izin Allah. Ya. Wa ma yu'min billah, dan siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Ya. Apa maksudnya beriman bahwa musibah tersebut datang dari Allah? Ditafsirkan dengan al-qaman warajul tusibu musibah faya'lamu annaha min indillah fayardha yusallim. Ya, dia seorang yang tusibu musibah, ditimpa musibah, kemudian yakin bahwa itu datang dari Allah SWT atas ilmu dan hikmah Allah. Ya, atas kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya, rahmat Allah yang luas. Fayardha yusallim, kemudian menerima dan berlapang dada. Jadi beriman kepada Allah terkait atau mencakup terhadap ayat kauniyah dan syar'iyah. Ya. Liqauli ta'ala an Maryam. Berdasarkan firman Allah SWT tentang Maryam. Wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Tentang ayat kauniyah ini dan ayat syariah tentunya. Wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi, ini ayat syariah, dan Maryam membenarkan kalimat-kalimat Rabb-nya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa kanat minal qanitin, dan beliau termasuk orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan ayat qanat ana makana fahuwa min qadarillahi wa qada'ihi, yakin bahwa segala apa yang terjadi ala makan ana makana, ya, apa yang terjadi pada beliau, ya, musibah yang menimpa beliau, fahuwa min Allah min qadarillahi wa qada'ihi, itu datang dari Allah dan ketetapannya. Wa ma syara'ahu Allah, dan apa yang telah Allah syariatkan. In kana amran fahuwa ma wa ma syara'ahu Allah, afan, dan apa yang Allah syariatkan, in kana amran fahuwa ma yuhibbuhu Allah wa yardah, dan apa segala yang dia syariatkan, Allah SWT syariatkan, apabila itu perintah, adalah mesti Allah cintai dan Allah ridai. Wa in kana nahyan fahuwa ma yakrahuhu wa ya'bah, dan apabila itu larangan, maka itu Allah benci dan Allah tidak menghendakinya, yakni tidak menyukainya. Ya. Kalau itu larangan, maka Allah membencinya, wa ya'bah, dan Allah enggan, artinya tidak mencintainya untuk terjadi. Wa in kana khabaran fa huwa haqqun, apabila itu berita, maka itu benar. Ya, pasti benar. Nah, ini bisa kita dapatkan faedah dari tafsir Ibnu Katsir tentang makna innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun, orang-orang mukmin yang sungguhnya mereka yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka terus berusaha dalam amal saleh, berusaha jauh dari kemaksiatan, namun tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang beriman. Kemudian syahidnya untuk bab kita ini, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka terhadap Rabb mereka tidak mensekutukan Allah. Wasafal mu'minin as-sabiqina ilal jannah, Allah mensifati kaum mu'minin yang bersegera masuk surga. Fa'asna alaihim, maka Allah memuji mereka bisifat alati'adamuha, dengan sifat-sifat yang paling besarnya adalah, di antara sifat yang besarnya adalah annahum bi rabbihim la yusyrikun, mereka itu terhadap Rabb mereka tidak mensekutukannya. Walamma kana al-mar'u qad ya'ridu lahu ma yaqdah fi islami, ketika seorang itu kadang mengenainya sesuatu yang mencacat keislamannya, min syirkin jaliyin au khafiyin, berupa syirik yang jali, yang jelas, yakni akbar, au khafiyin, ya, dan syirik yang lembut yaitu asghar, nafa dzalika anhum, Allah nafikan ya pencacat keislaman tersebut, baik syirik yang akbar atau asghar, pada siapa? Mereka yang beriman dengan sungguhnya kepada Allah, yang masuk surga, segera masuk surga tanpa azab. Wa dawa tahqiqu tauhid, dan inilah perwujudan tauhid yang sebenarnya, bersih dari apa? Syirik akbar dan asghar. Alladzi hasunat bihi, alladzi hasunat bihi a'maluhum, yaitu bihi ya, harusnya di sini bihi, yang hasanat bagus bihi, yakni bitahqiq tauhid begitu, yang dengan mentauhidkan Allah dengan sesungguhnya itu, mewujudkannya dengan sebenar-benarnya, hasunat a'maluhum, akan menjadi baik amal-amal mereka. Jadi bihi hak kembali kepada tahqiq tauhid, wa kamulat wa nafa'athum, dan akan jadi sempurna ya amal-amal mereka dan bermanfaat, karena amal tanpa tauhid sia-sia, tidak akan diterima. Qultu qauluhu hasunat wa kamulat, ya, syarih menjelaskan hasunat wa kamulat, sebelumnya disebutkan hasunat bihi a'maluhum wa kamulat wa nafa'athum, hadza bi'tibari salamatihim min asyirkil asghar, ini ditinjau dari keselamatan mereka dari syirik asghar. Kalau mereka selamat dari syirik asghar, ya tentunya juga sebelumnya syirik akbar, maka amal mereka akan sempurna dan bermanfaat bagi mereka seluruhnya. Wa masyirkul akbar, adapun hanya selamat dari syirik akbar saja, fala yuqal fi tarkihi dzalik, maka tidak dikatakan dalam meninggalkan syirik akbar saja itu dikatakan seperti itu sempurna amalannya, hanya selamat dari syirik akbar dan tidak selamat dari syirik kecil, itu tidak dikatakan akan sempurna amalannya. Ya, fatadabbar, maka perhatikan. Walau qala syarih sahat lakana aqwam, kalau syarih mengatakan sah amalannya itu lebih tepat, artinya bagi mereka yang hanya selamat dari syirik akbar, tidak selamat, tidak bersih dari syirik asghar, maka dengan ungkapan sah amalannya tidak sempurna itu lebih baik. Tapi kalau kita runut tadi penjelasan beliau rahimahullah, bahwa maksudnya adalah apa? Allah mensifati mereka yang selamat dari syirik akbar dan asghar sekaligus, sehingga kalau dikatakan hasunat wa kamulat itu benar, hasunat a'maluhum wa kamulat wa nafa'athum, amal-amal mereka akan sempurna dan bermanfaat untuk mereka. Iya. Tayyib, Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika.